الحمد لله الذي أمر عباده الذين آمنوا بالتعاون على البر والتقوى وأحذرهم إن أكرمهم عند الله أتقاهم وأمرهم ببر الوالدين ونهي عن عقوقهما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلانية والغيب والشهادة. وقد أوصى القرآن الكريم بالتقوى وبالوالدين خيرا. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya pesan takwa itu tidaklah cukup hanya diucapkan melalui bibir saja, tetapi perlu implementasi atau penerapan secara syar'i. Dan janganlah takwa ini dijadikan sebagai kamuflase atau penyamaran. Kalau itu terjadi, kita akan terjerumus dalam lingkaran takiyah milik orang Rafidhah. Untuk mengimplementasikan takwa secara syar'i, perlu adanya ilmu agama, yaitu dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar dengan ilmu itu bisa terbimbing dalam menerapkan takwa yang benar. Karena takwa yang senantiasa kita dengar pesannya ini mengandung dua perintah. Pertama, perintah untuk menjalankan perkara yang diwajibkan dan disunahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah perintah untuk meninggalkan dan menjauhi segala apa yang diharamkan, termasuk yang subhat dan yang dimakruhkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu melaksanakan dua perintah tersebut dengan sempurna, kita akan mendapatkan kehidupan yang layak. Kita akan mendapatkan kemuliaan kelak di sisi Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sekian perintah Allah dan larangan Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an, mari kita kaji dan kita telaah bersama tentang perintah Allah dan larangan Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, memerintahkan kepada kita agar kita menyembah kepada Allah, agar kita beribadah kepada Allah, dan kita mengesahkan kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa agar kita ini beribadah kepadanya, mengesahkan kepadanya, dan jangan sekali-kali kita melakukan tindakan syirik. Bahwa ibadah dan mengesahkan adalah merupakan perintah, sedang larangan untuk menyekutukan Allah adalah merupakan larangan dari Allah yang harus kita jauhi. Pesan Allah di dalam ayat ini, janganlah sampai kita melakukan ibadah, kita memiliki tauhid yang benar, yang tertanam di dalam hati kita ini, terkontaminasi atau teracuni dengan perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah bolalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun perintah yang kedua di dalam ayat ini, Allah menjelaskan wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Allah memerintahkan kepada kita agar kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua hingga orang tua kita berusia lanjut, baik keduanya masih ada ataupun salah satunya masih ada. Fala taqul lahumā uffin. Janganlah sekali-kali kita mengatakan kepada keduanya ini dengan perkataan ah, perkataan yang bisa menyinggung kedua orang tua, perkataan yang bisa menyakitkan hati kedua orang tua, perkataan yang tidak santun, perkataan yang tidak sopan. Fala tanharhuma. Jangan sekali-kali kita berkata keras, membentak kedua orang tua. Tapi perintah Allah, wa kullahuma qaulan karima. Berkatalah kepada kedua orang tua ini dengan ucapan yang lembut, ucapan yang mulia, ucapan yang santun, ucapan yang bisa menyejukkan hati kedua orang tua. Tentunya kalau kita menelaah ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua inilah yang banyak jasanya terhadap diri kita masing-masing. Dan kita dilarang untuk bertindak atau berani kepada kedua orang tua. Kalau kita mampu menjalankan perintah Allah ini dengan baik, mampu menjauhi dan meninggalkan larangan Allah ini dengan baik, niscaya perintah dan larangan Allah yang semacam ini akan memberikan satu pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan di dunia, baik nanti kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa inna ta'atal walidaini min aujabil wajibat wa afdalil qurabat. Ketahuilah, sesungguhnya ketaatan kepada kedua orang tua dalam hal yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan satu hal yang paling wajib di antara sekian kewajiban. Dan yang paling utamanya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uquqahuma, dan sesungguhnya berani kepada kedua orang tua, min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar. Wa adhamid dhunub, dosa yang kita terima adalah dosa yang paling besar dan berat tanggung jawabnya kelak di akhirat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair al-isyraku billah, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan yang kedua adalah berani kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya langkah awal agar kita punya perilaku birrul walidain, agar kita punya perilaku berbakti kepada orang tua, adalah dengan cara silaturahim. Karena silaturahim ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa dampak dan hikmah yang sangat positif dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Dan kalau kita telaah, tentunya silaturahim ini memiliki hikmah yang sangat luas dan memiliki satu keistimewaan yang bisa kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya salah satu hikmah, kalau kita punya nasab, nasab kita tidak akan terputus. Dan yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita adalah apabila kita memiliki agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam dalam tariqah ahlus sunnah wal jamaah, tidak akan terputus. Karena kalau kita tidak melakukan silaturahim kepada kedua orang tua kita, kepada datuk-datuk kita, kepada para ulama salafus saleh, tentunya kita dikhawatirkan dampak yang akan kita rasakan akibat negatif yang kita rasakan adalah akidah yang dimiliki oleh generasi kita akan masuk angin. Maksudnya, akidah yang mereka miliki akan terkontaminasi, akan teracuni oleh akidah-akidah Rafidah atau Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, akidah Ahmadiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Islam liberal, bahkan jauh di luar Islam. Anak cucu kita akidahnya akan terkontaminasi oleh faham-faham komunis. Itulah yang harus kita tangisi bersama, itulah yang harus kita jaga bersama agar anak-anak kita terselamatkan dari akidah-akidah yang menyesatkan demikian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena akidah dan faham yang demikian ini kalau sudah masuk di dalam lingkungan kita, dan sekarang ini sudah berada di sekitar kita masing-masing. Dan akidah semacam ini siap untuk menarik anak cucu kita, untuk menarik generasi kita, sehingga mereka memiliki satu perilaku yang berani menentang kepada kedua orang tua, bahkan menelantarkan kepada kedua orang tuanya. Kalau ini terjadi, sangatlah membahayakan bagi generasi kita masing-masing. Karena kalau kita telaah secara mendalam dan kita fahami bagaimana perilaku dan karakter orang-orang yang mengikuti ajaran atau faham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sangat ngeri sekali. Di dalam kitab rujukan mereka dikatakan, innahu subita fir riwayati wal adiyat wal ziyarat jawazul anil muhallifin wa wujubil bara'ati minhum wa aktharum subbi alaihim. Telah ditetapkan di dalam riwayat-riwayat mereka bahwa diperbolehkan untuk melaknat orang-orang yang di luar faham mereka, yaitu faham Rafidhah, yaitu boleh melaknat orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka berlepas dari kita dan diperbolehkan untuk mencaci maki, bahkan menuduhnya. Bagaimana kalau ini terjadi di lingkungan kita masing-masing? Tentunya hal yang semacam ini kita tidak harapkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak kita, cucu-cucu kita telah memiliki amal yang baik, telah memiliki akidah yang baik. Mudah-mudahan mereka diberi keteguhan dan keimanan yang tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita tergolong orang yang soleh, orang yang memiliki perilaku birrul walidain. Jauhkanlah anak generasi kita dari tindakan atau perilaku ukukul walidain, karena hal itu resikonya sangat besar. Resikonya bukan di dunia saja, tapi kelak di akhirat sangat berat. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata mudminul hamrin wala akun liwalidahi wala mannan. Tidaklah akan masuk surga orang yang senantiasa tetap minum-minum arak, minum minuman keras, dan tidaklah akan masuk surga orang yang berani kepada kedua orang tua. Inilah resiko yang akan kita hadapi kalau anak generasi kita kita tidak didik dengan baik, tidak beri kita beri dengan ilmu agama yang baik. Niscaya mereka akan terhanyut oleh generasi yang sangat membahayakan, oleh faham yang sangat membahayakan, oleh faham yang menghancurkan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita diberi keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi husnul khotimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam, wallahu ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.